إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Masih kita membahas pelajaran yang ke-10 dari kitab ini mengenai faedah-faedah atau manfaat-manfaat yang akan didapatkan dari ibadah puasa. Dan faedah yang paling besar dari ibadah puasa atau di antara yang terbesar yaitu merealisasikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati-hati manusia, menjaga mereka dari berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa takut atas azab Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadikan mereka banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kepada faedah yang selanjutnya. Qala wa min fawaidil as-siyam, dan di antara faedah dari puasa, annahu yu'awwidul insana as-sabra wat-tahammula wal-jalada, bahwa puasa tersebut akan menjadikan manusia terbiasa untuk bersabar dan tabah serta gigih. Itu di sini yang dimaksud adalah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan kesabaran dan butuh kegigihan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka dengan puasa ini kita melatih diri kita guna yaitu bisa bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala li'annahu yuhammiluhu 'ala tarki ma'lufihi. Dikarenakan puasa menjadikan dia harus meninggalkan perkara-perkara yang biasa dia dapatkan, makanan dan minuman biasa dia dapatkan sehari-harinya, namun harus ditinggalkan untuk mufaraqati syahawatihi, wa mufaraqati syahawatihi, dan meninggalkan berbagai macam dorongan syahwatnya, an tawa'iyatin wa ikhtiyarin, dia meninggalkannya karena ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas kesadaran diri, memang pilihan dirinya sendiri untuk meninggalkan makanan dan minuman dan berbagai macam pembatal-pembatal tersebut, tidak dipaksa oleh siapa-siapa. Ini sebabnya mengapa puasa menjadikan seorang bisa bersabar, karena memang dia meninggalkan perkara-perkara yang disenanginya, yang biasa didapatkannya, yang dia membutuhkannya, karena ketundukan dirinya kepada Allah dan juga pilihannya sendiri. Qala wa huwa yu'ti quwwatan lil 'asi alladhi alifa al ma'asi 'ala tarkiha wal ibti'adi anha. Dan puasa akan memberikan kekuatan bagi seorang yang bermaksiat. Dengarkan dengan baik. Memberikan kekuatan bagi orang yang bermaksiat, yang sudah terbiasa untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan. Memberikan kekuatan untuk apa? Ala tarkiha, untuk meninggalkannya. Bukan ala fi'liha, bukan untuk melakukannya, tapi apa? Ala tarkiha, untuk meninggalkannya. Wal ibti'adi anha, dan menjauh darinya. Fahuwa yurabbihi tarbiyatan amaliyatan ala sabri anha. Maka puasa tersebut akan mendidik seorang insan secara praktek langsung untuk bersabar dari kemaksiatan. Wa nisyaniha, dan melupakan kemaksiatan tersebut. Hatta yatrukaha nihaiyan, sampai dia bisa meninggalkannya secara menyeluruh, sama sekali tidak melakukannya. Maka ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila ada di antara kita yang sebelum bulan puasa, bulan Ramadan, masih terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan, dan sebetulnya kita ingin bertaubat darinya, namun kita merasa berat untuk bertaubat darinya, maka inilah waktunya pada bulan puasa ini. Biasakan untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, karena kemaksiatan-kemaksiatan tadi akan mempengaruhi pahala puasa kita. Selain bahwa kemaksiatan tersebut sendiri akan dinilai lebih besar dosanya ketika dilakukan pada bulan Ramadan, maka kita tinggalkan lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya. Kita ingin menjaga puasa kita supaya pahala puasa kita menjadi sempurna. Maka biiznillah dengan latihan yang kita lalui pada bulan Ramadan ini untuk meninggalkan berbagai macam keharaman-keharaman tersebut, insyaallah kita bisa meninggalkannya secara keseluruhan, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, dan kita bisa melupakannya. Kita bisa menggantikan rasa lezat dari kemaksiatan tersebut dengan kelezatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada bulan Ramadan ini biiznillah taala. Qala fa masalan al-muddakhin, contohnya seorang perokok. Alladzi sayatarat 'ala 'adatu, alladzi sayatarat 'alaihi 'adatu tadkhin, yang dia telah dikuasai oleh kebiasaan merokok, tidak bisa lepas darinya. Qala wa su'uba 'alaihi tarkuha, dan dia sulit untuk meninggalkannya. Yastati'u biwasitati shiyami tarka hadhihi al-'adati as-sayyi'ati wal maddati al-khabithah bikulli suhulah. Dia bisa untuk meninggalkan kebiasaan yang jelek ini dan zat yang buruk ini yang meracuni dirinya dengan sangat mudah, yaitu dengan perantara ibadah puasa. Berlalu satu bulan dalam keadaan dia tidak merokok karena takut puasanya batal, maka dengan itu dia bisa meninggalkannya secara keseluruhan biiznillahi ta'ala. Apabila dia memiliki tekad, tentu saja memang dia dari awalnya ketika masuk pada bulan Ramadan dia meninggalkan rokok tersebut dengan niatan, sekalian saya ingin lepas dari rokok ini, terlalu membebani dari sisi apa? Dari sisi biayanya. Satu hari harus berapa puluh ribu dikeluarkan untuk rokok tersebut. Belum lagi dosanya sebetulnya. Belum lagi dari sisi kesehatan. Nah, maka dia ketika sudah ada tekad untuk meninggalkannya pada awal bulan Ramadan, insya Allah dia bisa meninggalkannya dengan mudah. Namun orang yang tidak bertekad untuk meninggalkannya, pada siang hari dia meninggalkan, malam hari masih menghisap rokoknya. Maka bagaimana bisa dia meninggalkan kebiasaan yang jelek tersebut? Nah, ini seorang yang perokok, mungkin kita mengenal seorang yang biasa merokok, sulit untuk meninggalkan kebiasaan tersebut. Mungkin itu adalah hal yang paling sulit untuk dia lakukan. Terkadang seorang yang berpenampilan soleh sekalipun sering berangkat ke masjid, terkadang pulangnya juga masih menghisap rokok. Terkadang kita melihat yang seperti itu, padahal rajin ke masjid. Nah, sulit untuk ditinggalkan. Namun apabila dia ingin, dia betul-betul bertekad untuk meninggalkan rokok tersebut, maka bulan puasalah yang menjadi kesempatan baginya untuk meninggalkan rokok tersebut secara keseluruhan. Nah, qala wa kadzalika sa'irul ma'asi, demikian pula seluruh kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, biasakan untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan pada bulan ini, ya, untuk menjaga pahala dari puasa kita, ya, dan memang dengan tekad yang bulat untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut untuk selama-lamanya, biznillah, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala bantu diri-diri kita untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Kemudian, qala wa min fawaidis siyam, dan diantara manfaat dari ibadah puasa, annahu yumakkinul insana minat taghallubi ala nafsihi al-ammarati bisu. Puasanya, puasa tersebut akan menjadikan seseorang bisa mengalahkan jiwanya yang selalu mendorongnya untuk berbuat kejelekan, berbuat dosa dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala fa innaha kanat fi waqtil iftar tughalibu sahibaha wa tanza'u ila tanawuli syahawatil muharramah. Karena biasanya hawa nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan tersebut pada waktu-waktu biasa, waktu-waktu seorang itu berbuka, seringnya bisa mengalahkan orang tadi. Ya. Seseorang dikalahkan oleh jiwanya, oleh hawa nafsunya. Ya. Dan akan menyeretnya untuk mengerjakan perkara-perkara yang haram yang diinginkan oleh syahwatnya. Ini pada waktu-waktu selain bulan puasa atau pada waktu-waktu selain puasa. Nah, maka pada waktu puasa ini adalah kesempatan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu kita, kesempatan untuk bisa mengekang hawa nafsu kita, ya, karena hawa nafsu kalau tidak dikekang, ya, kalau bukan kita yang mengendalikan, justru kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu, menjadi budak hawa nafsu dan menjadi budak syaitan. Qala falamma ja'a as-siyamu tamakkana al-insanu min imsaki zimami nafsihi. Maka ketika sudah datang ibadah puasa, seorang itu bisa memegang tali kendali dari hawa nafsunya. Wa qiyadatiha ilal haqqi, dan membimbingnya, memaksanya, ya, menggiringnya untuk menuju kepada kebenaran, yaitu kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kemaksiatan. Naam. Ni akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Mungkin kita semua merasakan bahwa dorongan syahwat dari hawa nafsu kita untuk menjerumuskan kita kepada perkara-perkara keharaman itu sangat kuat. Ya. Pada bulan puasa ini kita berlatih untuk mengalahkan hawa nafsu tersebut, ya, sehingga kita bisa mengendalikan hawa nafsu tersebut dan membimbingnya, memaksanya, menyeretnya untuk selalu berupaya melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi hawa nafsu itu cenderungnya pada asalnya ingin menggiring kita kepada kemaksiatan dan bermalas-malasan, ya, dalam hal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pada bulan puasa ini kita usahakan untuk kita bisa memaksa hawa nafsu tersebut, mengendalikannya, mengalahkannya, supaya yang terjadi adalah sebaliknya. Giat untuk melakukan ketaatan, kita giring hawa nafsu tersebut kepada ketaatan, ya, dan menjauh dari perkara-perkara kemaksiatan. Nah, kalau mau dibuat suatu kalimat secara ringkas, yaitu apa? Kalahkan hawa nafsu kita, kalau tidak hawa nafsu yang akan mengalahkan kita. Nah, la wa min fawaidis siyam, dan diantara manfaat dari ibadah puasa, an yusahhilu 'ala as-shaimi fi'l at-ta'ati. Naam. Bahwa puasa tersebut akan memudahkan bagi orang yang berpuasa tadi untuk mengerjakan perkara-perkara ketaatan. Wa dzalika dhahirun min tasabuqi as-shaimina ila fi'l at-ta'at. Yang demikian nampak jelas, ya, dari apa yang kita lihat berupa bersegeranya orang-orang yang berpuasa untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Allati rubbama kanu yatakasaluna anha wa tasqulu alaihim fi ghairi waqti as-siyam. Yang ketaatan-ketaatan tersebut bisa jadi mereka pada awalnya bermalas-malasan untuk melakukannya dan berat untuk mereka melakukan pada selain waktu puasa. Ya. Selain bulan puasa, jarang bersedekah, ya. Sedikit sekali sedekahnya. Sedekahnya masih terlalu banyak pertimbangan ini dan itu. Ya. Pada waktu berpuasa banyak dia bersedekah, berlomba-lomba dia untuk bersedekah. Ya. Tidak terlalu banyak pertimbangan, pokoknya selama punya kecukupan untuk dirinya dia keluarkan kelebihannya. Nah, kemudian juga dia mungkin pada selain bulan puasa jarang membaca Al-Quran. Ya. Jangankan satu juz, satu halaman pun sulit. Ya. Ketika pada bulan Ramadan dia bersemangat untuk membaca satu juz. Dan setelah satu juz pun dia masih menambah dan menambah. Dan dia ingin menggali ya, makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ya. Ini terlihat jelas pada bulan Ramadan. Yang sebelumnya tidak pernah membuka tafsir ya, pada bulan Ramadan. Ya, adalah waktu untuk membuka tafsir. Walaupun membaca tafsir hanya dari 5 ayat misalnya atau 10 ayat saja ya, namun ada waktunya untuk membuka tafsir dan memahami makna-makna ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya dari salat malam misalnya. Nah, menjadi mudah pada bulan Ramadan untuk mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Inilah di antara faedah dari puasa. Qala wa min fawaidis siyam, dan termasuk kemanfaatan dari ibadah puasa, annahu yuraqqiqul qalba wa yulayyinuhu li dzikrillahi azza wa jalla, bahwa ibadah puasa tersebut akan melembutkan hati ya, menjadikan hati lebih mudah tersentuh ketika mendapatkan nasihat, ketika mendapatkan petuah. Berarti sebetulnya ini kesempatan ketika bulan puasa seperti ini, hendaknya kita banyak-banyak mendengarkan mau'izah yang bisa menyentuh hati kita ya, supaya hati kita menjadi lebih lembut. Enam. Kemudian juga melembutkan hati tersebut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal ya. Lebih mudah bagi hati kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menjadi seorang yang masih lalai dari zikir pada bulan puasa. Padahal memang bulan puasa tersebut adalah bulan yang paling cocok untuk banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah dengan hati ataupun dengan lisan. Naam. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita selalu berusaha untuk berintrospeksi diri pada bulan Ramadan ini dari waktu ke waktu ya. Ketika kita sadar bahwasanya diri kita telah lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini ya, langsung kita kembali mengingat Allah dan mengucapkan astaghfirullah misalnya, atau subhanallah, atau Allahu akbar ya. Penuhi waktu-waktu kita di dalam bulan Ramadan ini dengan berbagai macam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian tinggalkan berbagai macam perkara yang melalaikan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jauhkan dulu misalnya HP-HP kita. Ya adalah waktunya kalau memang tidak bisa ditinggalkan secara keseluruhan. Berikan waktu yang kita batasi. Ya. Berapa lamanya kita memegang HP tersebut. Ya. Untuk kemudian kita lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu bulan puasa ini. Qala wa yaqta'u anhu asy-syawaghil, dan ibadah puasa tersebut juga akan memotong, mengosongkan kita dari berbagai macam kesibukan, ya, untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min fawaidis siyam, dan di antara keutamaan atau kegunaan kemanfaatan dari ibadah puasa, annahu rubbama yuhaddithu fi qalbil 'abdi mahabbatan lit-ta'ati wa bughdan lil ma'asi bi sifatin mustamirrah, bahwa ya, ibadah puasa tersebut bisa jadi ya, akan menanamkan ya, di dalam hati seorang hamba kecintaan terhadap perkara-perkara ketaatan dan kebencian terhadap perkara-perkara kemaksiatan dengan sifat yang terus-menerus. Artinya apa? Tidak sekedar sebatas selesainya bulan Ramadan, kembali dia keadaannya seperti semula. Ya, namun terus-menerus, setelah bulan Ramadan berlalu pun, ya, masih dia berada dalam keadaan yang sama. Mencintai ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan membenci kemaksiatan. Yang tentu saja ini bisa didapatkan bagi siapa? Orang-orang yang berusaha untuk menanam kecintaan tersebut, dan menanam kebencian tadi. Ya, menanam kecintaan terhadap ketaatan, dan kebencian terhadap kemaksiatan. Ya. Adapun yang tidak berusaha menanamnya selama bulan Ramadan, apa yang akan dia panen setelah bulan Ramadan? Ya, tidak ada yang dia panen, ya. Kalau dia tidak betul-betul berusaha untuk menanam benih-benih kecintaan tersebut dalam hatinya, tidak betul-betul berusaha untuk menanam benih-benih kebencian terhadap kemaksiatan di dalam hatinya. Maka tanam di dalam hati kita kecintaan terhadap ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah waktunya untuk bercocok tanam. Mudah-mudahan nanti selepas bulan Ramadan kita bisa menikmati panennya selama setahun penuh. Ya, itu yang kita harapkan. Atau bahkan bukan hanya setahun penuh, sampai akhir hidup kita. Qala fayakunu muntaliqan ila tashihi mafahimil insan wa sulukihi fi al-hayati. Maka bulan puasa ini atau ibadah puasa tersebut bisa menjadi titik tolak bagi seseorang untuk meluruskan pemahaman. Pemahamannya selama ini yang mungkin selama ini dia orientasinya masih orientasi duniawi, ya, maunya yaitu bekerja, berusaha, berdagang dan yang lain sebagainya dengan giat bersungguh-sungguh sehingga dia menumpuk-numpuk harta untuk kenikmatan-kenikmatan dirinya selama di dunia. Bisa jadi dengan ibadah puasa yang dia lakukan pada bulan puasa ini, pada bulan Ramadan ini, dia bisa merubah orientasi dirinya, pemahaman dirinya. Oh, ternyata yang lebih nikmat daripada kekayaan-kekayaan tersebut, daripada kenikmatan-kenikmatan berupa kendaraan, motor, atau HP, kekayaan-kekayaan yang lainnya, kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, makanan-makanan yang enak, minuman-minuman yang lezat, ya. Ternyata ibadah lebih lezat daripada itu. Saya lebih mencintai ibadah, ya, daripada kenikmatan-kenikmatan tersebut, ya. Maka dengan puasa ini dia bisa membenarkan orientasi dirinya. Nah, qala wasulukihi fil hayati, dan juga bisa membenahi jalan hidup yang dia tempuh. Nah, yang ikhwani fi dirahimani wa rahimakumullah, di antara membenarkan jalan hidup yang dia tempuh bisa jadi misalnya seseorang lebih ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan belajar ilmu syar'i secara takhasus, yaitu apa? Mengkhususkan diri, bertolabul ilmi, datang ke pesantren karena merasakan kelezatan-kelezatan yang dia dapatkan ketika selama bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan saja seperti ini kelezatannya dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kiranya kelezatan yang didapatkan oleh santri-santri ya di pesantren misalnya. Nah, bisa jadi ada dorongan untuk kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebelumnya yaitu bentuknya bermacam-macam, di antaranya tadi yang kita sebutkan. Nah, mendapatkan semangat untuk bisa bertolabul ilmi, mengkhususkan dirinya dan waktunya untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, supaya nantinya dia bisa menyebarkan kebaikan, menyebarkan dakwah, ya, di tengah-tengah manusia. Yang paling tidak untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya sendiri supaya dia bisa beribadah kepada Allah di atas basirah. Qala walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Madin wala alihi wa sahbihi, dan semoga Allah memberikan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad dan kepada keluarganya dan para sahabatnya. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran mengenai faedah-faedah dari ibadah puasa. Kita masuk kepada pelajaran yang selanjutnya. Qala ad-darsul hadi asyar. Pelajaran yang ke-11. Fi bayani adabis siyam. Mengenai penjelasan adab-adab berpuasa. Qala alhamdulillahi wahdah. Segala puji bagi Allah saja. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladzi la nabiyya ba'dah. Dan semoga salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad yang tidak ada Nabi setelah beliau. Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Dan juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Adapun setelahnya. I'lamu anna min adabis syiamil muhimmati. Ketahuilah bahwa termasuk adab puasa yang penting. An yasumal muslimu fil waqtil muhaddadi lissawmi syar'an. Itu seseorang. Seorang muslim itu berpuasa pada waktu yang telah dibatasi. Ya. Sudah ada batasannya secara syar'i. Nah, batasan waktu awal dan batasan waktu akhir yang sebetulnya sudah kita pelajari. Maka sebetulnya apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan di sini, hafizahullah ta'ala, adalah pengulangan dari apa yang telah lalu. Maka tidak mengapa kita membacanya dengan ringkas, yaitu dengan cepat saja tanpa terlalu banyak penjelasan. Qala fala yataqaddamu alaihi wa la yata'akhkharu anhu, maka dia tidak mendahului waktu yang ditentukan dan tidak terlambat darinya, ya. Jangan sampai mendahului puasa dengan satu hari atau dua hari setelahnya, dua hari sebelumnya, atau dia terlambat sudah masuk Ramadan belum mulai puasa, ya. Ataupun berpuasa setelah selesainya bulan Ramadan, ya, dia menambahkan beberapa hari sebagai bentuk tambahan dari puasa Ramadan itu sendiri. Nah, fala fala yasumu qabla subuti bidayati syahri. Maka tidaklah dia berpuasa sebelum tetapnya awal dari bulan Ramadan. Wala yasumu ba'da nihayatihi, dan tidak pula dia berpuasa setelah bulan Ramadan ala annahu minhu, dengan keyakinan bahwa beberapa hari yang dia lakukan puasa padanya setelah Ramadan itu termasuk bagian dari Ramadan. Ya. Kalau niatnya puasa Syawal ya tidak ada masalah, asal tidak dimulai pada satu Syawal, pada hari Idul Fitri tidak boleh bagi seorang muslim untuk berpuasa padanya. Ya. Namun kalau berpuasa pada bulan Syawal dengan keyakinan bahwa ini termasuk bulan Ramadan, ya, maka ini yang tidak diperbolehkan. Sudah terlihat hilal Syawal, ya, masih dia berpuasa, dan ketika ditanya, ini puasa apa? Oh, saya puasa Ramadan ini masih. Ya, kenapa kok puasa Ramadan? Ya biar tambah banyaklah pahalanya. Ya, kalau Ramadan cuma 29 ditambah 5 kan lumayan. Ya, jangan seperti itu, ya. Ini adalah ibadah yang sudah ditetapkan batasannya secara dalam syariat Islam. Tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh dikurang-kurangi. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah. "Wa idza ra'aitumuhu fa'ftiru." Dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah. Ya, yang pertama yaitu hilal bulan Ramadan ketika sudah terlihat maka berpuasa, dan yang kedua adalah hilal pada bulan Syawal apabila sudah terlihat maka inilah waktunya untuk berbuka. Qala muttafaqun alaihi. Hadis yang muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullah. Qala wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tasumu hatta tarawul hilal, jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Wa la tuftiru hatta tarawhu, dan jangan kalian berbuka sampai kalian melihatnya. Qala rawahu Ahmad wa An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam An-Nasa'i. Qala fa fil hadis al-awwali al-amru bis-siyami inda ru'yatihi fil bidayati. Maka pada hadis yang pertama ada perintah untuk berpuasa ketika melihatnya, yaitu melihat hilal pada awal permulaan bulan, pada awal mula bulan Ramadan. Wal iftari inda ru'yatihi fin nihayah, dan perintah untuk berbuka ketika melihat hilal tersebut pada akhir bulan, ya, pada akhir bulan Ramadan atau pada awal bulan Syawal. Qala wa ma'na dzalika anna mahalla shiyami ma bainal hilalain faqat. Dan makna dari hadis ini bahwa tempatnya untuk berpuasa, waktu yang telah ditetapkan untuk berpuasa, yaitu di antara dua hilal itu saja, ya. Tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangi. Nah, puasa yang wajib adalah di antara dua hilal, yaitu hilal Ramadan dan hilal Syawal. Naam. Qala wa fil hadis tsani, dan pada hadis yang kedua, ya. Tadi ada hadis yang kedua, la tasumu hatta tarau hilal, jangan kamu berpuasa sampai melihat hilal, wala tuftiru hatta tarauhu, dan jangan berbuka sampai melihatnya. Apa yang terkandung pada hadis yang kedua ini? Ya, annahyu anisyami qabla ru'yatil hilal. Larangan untuk berpuasa sebelum melihat hilal. Kalau pada hadis yang pertama ada perintah untuk berpuasa ketika melihat hilal. Kalau pada hadis yang kedua adalah larangan untuk berpuasa sampai dia melihat hilal. Jangan berpuasa Ramadan sampai melihat hilal Ramadan. Qala wa nahyi 'anil iftari qabla ru'yatihi, dan juga larangan untuk berbuka ya sebelum melihat hilal, yaitu hilal Syawal. Jangan berbuka terlebih dahulu sebelum melihat hilal Syawal. Naam. Baik, yang insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan dari adab puasa ini pada kesempatan yang akan datang. Bismillahi taala sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.